wahai kasihku yang mampu membuat aku begini. Terasa hampa rasa hatiku sejak kau jauh dan jauh dariku. Dirimu terlalu dan sungguh terlalu begitu dalam cintaku padamu, tak sanggup aku berpisah denganmu. Andaikan saja engkau kembali, kembali lagi ke dalam pelukanku. Apapun sayang yang engkau mau, kan ku berikan asalkan aku mampu. Hidup ini tiada berarti tanpa dirimu kasih. Rasa sayangku pada dirimu terlalu dan sungguh terlalu begitu dalam cintaku padamu, tak sanggup aku denganmu. Dirimu melebihi rasa sayangku pada diriku sendiri. Oh, rasa sayangku pada dirimu terlalu dan sungguh terlalu. Aku padamu, tak sanggup aku berpisah denganmu. Rasa sayangku pada dirimu terlalu dan sungguh terlalu. Begitu dalam cintaku padamu, tak sanggup aku berpisah denganmu.